diriku ini. Harus mendiamkan engkau kasih yang kini bak patah hati. Angak ho! Bagaimana caraku mendiamkannya? Aku rayu dari kiri, dia keki hadap kanan. Aku rayu dari kanan, dia pergi meninggalkan. Aku hadang dari depan, dia spontan balik kanan. Makin